Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, baik hadirin para jamaah Masjid Darul Ihsan di Geger Kalong Kompleks Telkom Corporate University Bandung, juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, Reja, Cilengsi, untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Reja Bandung, Reja Lampung, Reja Berau, Reja Tanjung Pinang, Reja Pontianak, Radio Rei Padang, Radio Albayan Cianjur, juga para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid. Kita sudah selesai membahas tentang Al-Asma'ul Husna. Sekarang kita masuki bab baru yang oleh muallif rahimahullah diberi judul bab La yuqalu assalamu ala Allah. Tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah, semoga keselamatan terlimpah kepada Allah. Judul ini berbentuk kalimat negatif, mengandung sigat nafi. Yang dimaksud nafi artinya negatif. Makna atau maksud negatif artinya mengandung makna tidak. Tidak boleh mengatakan keselamatan semoga tercurah kepada Allah. Sigat nafi ini maknanya bisa dua. Bisa bermakna makruh mengatakan hal demikian, bisa bermakna haram. Akan tetapi hadis dan dalil yang kita akan bahas dalam bab ini menunjukkan makna haram. Haram mengatakan assalamu ala Allah, semoga keselamatan dilimpahkan kepada Allah. Nanti kita akan jelaskan alasannya beserta dalilnya. Kata-kata salam mengandung tiga makna minimalnya. Pertama, makna salam adalah tahiyyah. Tahiyyah itu penghormatan, memuliakan pihak lain. Seperti umpamanya, sampaikan salam saya kepada si fulan. Maknanya adalah hayyahu bissalam. Maknanya berikan penghormatan saya kepada dia dengan ucapan salam. Ini makna yang pertama. Kedua, makna salam di sana adalah assalamah. Assalamah artinya keselamatan. Makna keselamatan adalah selamat dari seluruh kekurangan, kesalahan, aib, penyimpangan, dan hal-hal negatif lainnya. Selamat dari seluruh hal yang tidak layak, maka itu juga disebut dengan sebutan salam. Seperti doa kita di dalam tahiyat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan terlimpah kepada engkau wahai Nabi, juga rahmat Allah dan barokahnya. Yang dimaksud keselamatan di dalam doa ini adalah selamat dari kekurangan, aib dan yang sejenisnya. Makna ketiga, assalam di sini salah satu di antara nama bagi Allah Azza wa Jalla yang di dalamnya otomatis mengandung sifat. Nama Allah salah satunya adalah assalam, dan salah satu di antara sifat Allah juga assalam. Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-23, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Al-Malikul Quddusus Salam. Allah itu Al-Malik, Allah itu Al-Qudus, Allah itu juga As-Salam, Allah juga Al-Mu'min. Mana Al-Mu'min? Yang memberikan keamanan, bukan yang beriman. Al-Muhaimin, Al-Jabbar dan seterusnya. Jadi berdasarkan ayat tersebut, As-Salam termasuk salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga makna salam. Adapun maksud judul ini, la yuqalu assalamu ala Allah. Tidak boleh dikatakan assalam ala Allah, keselamatan semoga terlimpah kepada Allah. Maknanya larangan. Janganlah kalian mengatakan assalamu alayka ya Rabbi, semoga keselamatan terlimpah kepada engkau wahai Rabbku, wahai Allah. Terlarang mengatakan demikian kepada Allah. Apa alasannya? Setidaknya ada dua alasan. Pertama, doa assalamu alallah, semoga keselamatan terlimpah kepada Allah, mengandung makna menurut kacamata orang yang berkata tadi, seolah-olah di dalam diri Allah mungkin ada kekurangan, mungkin ada aib. Lalu dia berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan dirinya dari aib, kekurangan, penyimpangan, kesalahan, kekeliruan yang seperti itu. Oleh karena itulah, mendoakan keselamatan kepada Allah mengandung makna seolah-olah Allah punya kemungkinan untuk tidak selamat dari aib, dari kekurangan, dari kesalahan, dari penyimpangan, sehingga perlu didoakan oleh kita agar Allah menyelamatkan dirinya dari hal itu. Tidaklah sesuatu didoakan keselamatan kecuali orang yang berdoa tadi merasa khawatir sesuatu tersebut tertimpa kekurangan atau kesalahan atau bahkan kecelakaan. Dan Allah mustahil seperti itu. Allah tidak memiliki kekurangan, itu pasti. Allah tidak memiliki aib, itu pasti. Allah tidak memiliki dan tidak melakukan penyimpangan atau kesalahan, itu pasti. Karena semua keselamatan, kebenaran seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan pertama kenapa tidak boleh mengatakan assalamu alayka ya Rabbi atau assalamu alallah, semoga keselamatan dilimpahkan kepada Allah. Tidak boleh. Sebab doa tersebut mengandung makna seolah-olah Allah sangat mungkin memiliki aib sehingga perlu didoakan. Alasan kedua, kenapa kita tidak boleh mengatakan assalamu alallah? Sebab ini bertolak belakang dengan hakikat yang sebenarnya. Hakikat yang sebenarnya adalah Allah itu adalah zat yang dimintai doa, bukan didoakan. Kalau kita ada keperluan, kebutuhan, minta kepada Allah. Permintaan itu disebut berdoa kepada Allah. Jadi Allah adalah pihak yang dimintai doa. Dan Allah mengabulkan seluruh doa yang ditujukan kepada Dia. Sebagaimana janji Allah, ud'uni astajib lakum. Silakan kalian berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan doa kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau, hei Muhammad, tentang aku, jawab, aku ini dekat. Aku mengijabah setiap doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Itu perkataan Allah. Allah pihak yang dimintai doa dan mengabulkan doa. Dan sangat senang ketika Allah dimintai dengan doa, bahkan marah bila dia tidak diminta. Salah satu di antara makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang dijelaskan oleh para ulama adalah makna Ar-Rahman idza su'ila yu'ti. Bila diminta, dia akan memberi. War-Rahim idza lam yus'al yaghdab. Sedangkan makna rahim adalah apabila tidak diminta, dia akan marah. Jadi Allah sangat suka, sangat senang bila hamba-Nya meminta kepada-Nya, bila hamba-Nya berdoa kepada-Nya. Makanya untuk memotivasi manusia agar berdoa, Allah tantang, ud'uni astajib lakum. Minta kalian kepadaku, berdoa kalian kepadaku, akan aku kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila hamba-Ku bertanya kepadamu, hei Muhammad, tentang aku, jawab, aku ini dekat. Aku mengijabah setiap doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi Allah adalah pihak yang dimintai dengan doa, bukan yang didoakan. Allah bukanlah objek yang didoakan, tapi Allah adalah subjek yang mengabulkan seluruh doa. Allah itu ghaniyun anil alamin. Ghaniyun itu artinya tidak butuh terhadap seluruh alam ini. Allah juga tidak butuh terhadap ibadah yang dilakukan oleh manusia. Kalau seluruh manusia, jin, seluruh makhluk beribadah dengan sehebat-hebat ibadah kepada Allah, itu tidak ngaruh sedikit pun kepada kekuasaan Allah. Tidak menambah sedikit pun terhadap kerajaan Allah. Sebaliknya, bila seluruh makhluk durhaka, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Allah pernah berfirman dalam salah satu hadis qudsi. Kata Allah, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada fi mulki syai'a. Hai hamba-hambaku, seandainya makhluk dari awal sampai akhir, dari zaman Nabi Adam sampai manusia di akhir zaman nanti pada hari terjadinya kiamat, baik jin ataupun manusia, kalau semua makhluk itu memiliki sebaik-baik hati di antara kalian, hati semua jin dan manusia seperti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bersih, suci, soleh dan melahirkan ibadah yang luar biasa hebatnya. Kalau semua makhluk awal sampai akhir jin ataupun manusia, seluruhnya memiliki hati sebaik-baik hati di antara kalian, mazada fi mulki syai'a. Itu semua tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Enggak ngaruh kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajul minkum ma naqasa min mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya makhluk dari awal sampai akhir, jin ataupun manusia, seluruhnya memiliki seburuk-buruk hati di antara kalian. Siapa makhluk yang hatinya paling buruk? Iblis laknatullahi alaih. Seandainya semua jin dan manusia hatinya seburuk iblis, dari hati yang buruk ini melahirkan amalan yang buruk pula, maka itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi makhluk ini mau durhaka, mau soleh, enggak ngaruh kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah tidak membutuhkan ibadah manusia. Lalu kenapa Allah menyuruh kita untuk ibadah? Demi kepentingan kita sendiri, demi keuntungan kita sendiri. Allah menyuruh begini, Allah melarang begitu, demi kemaslahatan kita, demi kepentingan kita. Karena sayangnya Allah kepada kita, Allah memberikan tuntunan agar kita semua selamat dunia dan akhirat. Jadi Allah itu bukan objek yang didoakan, tapi subjek yang menunaikan, mengabulkan seluruh doa, pihak yang dimintai doa. Karena apa? Karena kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka dilarang mengatakan assalamu alallah, semoga keselamatan dilimpahkan kepada Allah, atau mengatakan assalamu alaika ya Rabbi, assalamu alaika ya Ilahi. Maka itu terlarang dan termasuk perkataan yang haram untuk dikatakan. Inilah dua alasan yang melarang hal tersebut. Apa munasabat bab ini dengan masalah tauhid? Munasabat itu hubungan. Adakah hubungan perkataan tadi dengan masalah tauhid? Tentu saja hubungannya erat dan sangat-sangat-sangat jelas. Karena apa? Karena sifat Allah itu begitu tinggi dan sempurna. Sebagaimana nama-nama Allah, nama-nama terbaik. Yang menjadi dalil bahwa sifat Allah adalah sifat tertinggi dalam Al-Quran, pertama surah An-Nahl ayat 60 dikatakan, لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءُ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Kata Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, mereka memiliki sifat-sifat yang buruk. Disebut mathalus saw. Makna mathalus saw itu sifat-sifat yang buruk. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah memiliki sifat yang tertinggi, termulia. Bukan hanya tinggi, tapi pakai istilah superlatif, ter alias paling. Dalam surah Ar-Rum ayat 27, Allah juga berfirman, walahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Allah memiliki sifat-sifat tertinggi baik di langit ataupun di bumi. Makna memiliki sifat yang tertinggi, seluruh sifat Allah sempurna. Kesempurnaannya juga begitu sempurna. Kesempurnaan yang tidak dibarengi oleh kekurangan, oleh aib, oleh perkara yang bisa mengotori atau merusak atau menyimpangkannya. Enggak. berdasarkan hal itu, apabila kita mengatakan assalamu alallah, semoga keselamatan tercurah kepada Allah, berarti kita menyangka Allah itu sifatnya tidak sempurna, sehingga perlu didoakan. Walaupun berdoanya kepada Allah juga, ya Allah selamatkan dirimu sendiri dari aib, dari kekurangan, dari penyimpangan, dari hal-hal yang tidak pantas engkau miliki. Sekalipun mintanya kepada Allah untuk kepentingan Allah, tetap terlarang, karena ucapan itu mengisyaratkan kita memiliki pemahaman bahwa Allah sangat mungkin memiliki kekurangan, maka tidak boleh. Ini penjelasan yang menyatakan bahwa perkataan ini termasuk bidang tauhid, karena menyangkut kesempurnaan sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala. Kedua, adakah hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya? Bab sebelumnya yang kita bahas di Jumat yang lalu, dua Jumat yang lalu ya, Jumat yang lalunya ada uzur. Dua Jumat yang lalu juga ada uzur juga. Tiga Jumat yang lalu berartinya, atau empat Jumat yang lalu, sudah satu bulan kita libur. Dua empat Jumat yang lalu kita membahas tentang Al-Asma'ul Husna, nama-nama terbaik bagi Allah. Dan sudah kita jelaskan, di dalam setiap nama Allah terkandung sifat-sifat Allah, ya. Dan keterkaitan bab yang kita bahas ini begitu erat dengan bab sebelumnya. Karena apa? Karena materi bab sebelumnya tentang tetapnya nama-nama Allah yang husna, yang terbaik, yang di dalamnya mengandung sifat. Sedangkan bab yang kita akan bahas ini tentang salamah, tentang keselamatan sebagai salah satu di antara sifat Allah. Dan makna selamat di sini adalah selamat dari setiap kekurangan dan aib. Jadi ini fara' atau cabang dari pembahasan bab sebelumnya. Pembahasan bab sebelumnya kita berbicara tentang nama dan sifat Allah secara global, secara umum, seluruh nama-nama Allah dan sifatnya secara umum kita jelaskan. Bab ini secara khusus tentang salah satu sifat Allah, yaitu as-salam. Makna as-salam adalah yang selamat dari seluruh aib. Itu sudah fakta, itu sudah realita, itu sudah menjadi kepastian. Allah itu tidak punya aib, tidak punya kekurangan, tidak punya kesalahan, tidak punya penyimpangan. Itu sesuatu yang sudah pasti, sehingga tidak perlu lagi untuk didoakan dengan mengatakan assalamu alallah, semoga keselamatan terlimpah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa sih yang menjadi dalil terlarangnya mengucapkan assalamu alallah? Dalilnya dalam sebuah hadis yang sahih yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Berkata Abdullah bin Mas'ud, kunna idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi shalah qulna assalamu ala allahi min ibadihi assalamu ala fulanin wa fulan fa qala an nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala allah fa inna allaha huwas salam. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kami dahulu, maksud dahulu di zaman Nabi masih hidup, Dan Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hadis ini setelah Nabi wafat. Sampaikan kepada murid-muridnya dari kalangan tabi'in. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami dahulu apabila sedang bersama-sama Nabi SAW di dalam sholat, di dalam sholat kami suka berdoa, assalamu alallahi min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan. Di dalam sholat, khususnya di dalam tahiyat, baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Di dalam at-tahiyat, para sahabat berdoa, assalamu alallahi min ibadih, semoga keselamatan dilimpahkan kepada Allah min ibadih, dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan, juga keselamatan semoga dilimpahkan kepada si fulan, si fulan. Dulu para sahabat seperti itu. Maka terdengar oleh Nabi alaihi salatu wassalam, lalu beliau menegur. Kata beliau, la taqulu assalamu alallah fa innallaha wassalam. Jangan kalian berkata assalamu alallah, semoga keselamatan dilimpahkan kepada Allah. Kenapa? Karena fa innallaha wassalam, karena Allah itu sendirilah yang assalam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya, juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, kitab Shalah bab At-Tasyahud fi Shalah, dengan lafaz innallaha wassalam, fa idza shalla ahadukum falyaqul attahiyatu lillah. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dalam bab tasyahud di dalam salat dengan lafaz sesungguhnya Allah adalah assalam, maka apabila kalian salat lalu mau berdoa dalam tahiyat, bacalah attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibah. At-tahiyyatullah, seluruh penghormatan hanya milik Allah. Wassalawatu wattayyibat, dan salawat serta tayyibat juga milik Allah. Syarah dari doa tasyahud ini sudah kita jelaskan pada hari Sabtu, membahas kitab Bulughul Maram dengan syarahnya Fathudil Jalil Ikram susunan Syekh Al-Utsaimin. Cipaganti juga pernah dibahas ketika membahas syarah doa-doa salat pada waktu daurah Ramadan tahun lalu, ya. Sudah kita terangkan makna tahiyyatulillah wassalawatu wattayyibat sudah. Jadi ketika para sahabat di dalam tahiyat mengatakan assalamu alallahi min ibadi, dilarang. Jangan kalian berkata assalamu alallah. Tapi katakanlah attahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Jadi dilarang. Hadis ini sahih. Adapun perkataan Abdullah bin Mas'ud, kunna idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fis shalah, sesungguhnya dulu kami apabila kami bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Yang dimaksud ma'an nabi, bersama-sama nabi, huruf ma'iyah, ma'a, maknanya adalah sholat fardu. Karena sholat fardu adalah sholat yang disyariatkan untuk berjamaah. Adapun sholat sunat tidak. Malah sebaik-baik sholat sunat yang dilakukan oleh seseorang di mana? Di rumahnya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, afdalu salatil mar'i fi baiti illal maktubah. Seutama-utama salat seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat fardu. Kalau salat fardu bukan hanya lebih baik di masjid, tapi wajib di masjid bagi laki-laki. Kecuali bagi perempuan, lebih utama di rumahnya. baik fardu ataupun sunnah. Adapun bagi laki-laki wajib di masjid. Adapun salat sunnahnya lebih utama dilakukan di rumah. Bukan wajib di rumah, bukan, boleh di masjid. Tapi lebih utama di rumahnya salat syukur wudu, salat rawatib, kecuali satu-satunya salat yang dianggap sunnah menurut jumhur ulama yang tidak boleh dilakukan di rumah, salat apa? Tahiyatul masjid, namanya juga tahiyatul masjid. Kalau di rumah matut tahiyatul bait meren, dan tidak ada istilah salat tahiyatul bait. Tahiyatul rumah, penghormatan terhadap rumah, enggak ada salat tahiyatul bait. Tahiyatul masjid, begitu masuk masjid jangan lu duduk tapi salatlah dua rakaat. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalli raka'atain. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan dahulu duduk sampai dia salat dua rakaat. Yang disebut dengan sebutan salat tahiyatul masjid. Ya, itu mah harus di masjid, enggak boleh di rumah. Adapun salat sunat yang lain umumnya pertama sendiri, yang kedua di rumah. Ada enggak salat sunat yang lebih afdol dilakukan berjamaah dan di masjid? Ada, yaitu apa? Tarawih yang sebentar lagi kita akan alami 2-3 harian lagi merennya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, man qama ramadhana ma'al imami hatta yansarifa kutibalahu qiyamul layli, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang melakukan qiyamu ramadhan bersama imam sampai selesai, maksudnya imam masjid, di masjid, maka akan dicatatkan seolah-olah dia ini sholat semalam penuh. Sholatnya mungkin cuma setengah jam untuk ukuran di kita rata-ratanya. Jarang yang sampai satu jam. Kalau ada masjid yang tarawih satu jam, besoknya sudah sepi itu. Tapi kalau yang masjidnya kurang dari setengah jam sudah selesai, laku keras itu untuk di kita. Nah, sholatnya tarawihnya cuma setengah jam, tapi pahala yang Allah berikan seolah-olah sholat semalam suntuk. Maka lebih utama sholat berjamaah di masjid bersama imam. Jangan berjamaah dengan keluarga di rumah, enggak dapat keutamaan tadi itu. Oleh karena itulah, ada memang sholat sunnah yang lebih utama untuk dilakukan berjamaah di masjid. Tapi umumnya sholat sunnah sendirian dan dilakukan di rumah. Perkataan Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan, dulu apabila kami sholat bersama-sama Nabi SAW, maknanya adalah sholat fardu, bukan sholat sunnah. Ya, ini yang pertama. Kedua, berkata Abdullah bin Mas'ud, qulna assalamu ala Allahi min ibadi. Kami dahulu berkata dalam tahiyat kami, assalamu ala Allahi min ibadi. Makna assalamu ala Allahi min ibadi, ay yatlubuna assalamata lillahi minal afat, yas'aluna allaha ayusallima nafsahu minal afat, au anna isma salam ala allahi min ibadih, li anna qawlal insani assalamu alaikum khabar bimakna du'a. Perkataan assalamu ala allahi min ibadih artinya manusia memintakan keselamatan bagi Allah dari seluruh penyimpangan, dari seluruh kekurangan. Mereka meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan dirinya dari kekurangan dan penyimpangan itu. Atau mereka menetapkan nama assalam bagi Allah dan nama ini bersumber dari hambanya. Enggak. Walaupun kalimat assalamu ala Allah ini disebutnya kalimat khobariyah atau berita, kalimat berita, tapi maknanya adalah doa. Seperti kita menyatakan assalamualaikum, ini dalam bahasa Arab disebut kalimat khobariyah, kalimat berita, tapi maknanya adalah doa. Dan di dalam assalamualaikum terkandung dua hal yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan dalam benak kita ketika mengucapkan assalamualaikum kepada sesama manusia. Makna yang pertama, ya, makna assalamualaikum adalah keselamatan terlimpah kepada kalian. Yang kedua, ya, ismus salami alaik ay alaika barokatuhu biismi. Maknanya adalah semoga barokah Allah terlimpah kepadamu dengan menyebut nama assalam bagi Allah Azza wa Jalla. Mana yang pertama, ismus salam alaik ay alaika barokatuhu biismi. Kalau kita mengatakan assalamualaikum kepada orang, maknanya semoga barokah Allah terlimpah kepadamu karena menyebut nama Allah assalam. Menyebut nama Allah assalam, kemudian maknanya adalah semoga barokah Allah terlimpah kepadamu dengan menyebut nama Allah yang assalam tadi. Kedua, assalamu alallahi alaika fahuwa salamun bimakna taslim kakalam bimakna taklim. Kedua, keselamatan dari Allah semoga tercurah kepadamu, sehingga salam maknanya taslim, sebagaimana kalam maknanya taklim. Ya, jadi inilah yang menjadi alasan kenapa tidak boleh mengatakan assalamu alallah, semoga keselamatan tercurah kepada Allah, sebab ini mendoakan Allah. Berdoanya ke siapa? Ke Allah sendiri. Untuk siapa isi doanya? Untuk Allah. Sehingga seolah-olah assalamu alallah itu, ya Allah selamatkan dirimu sendiri dari kekurangan, dari aib, dari penyimpangan, dan itu adalah tidak layak. Ya, tidak boleh dikatakan. Wa qauluhu assalamu ala fulan wa fulan. Adapun perkataan Abdullah bin Mas'ud setelah mengatakan assalamu ala Allah, lalu para sahabat saat itu mengatakan assalamu ala fulan. Makna assalamu ala fulan ay Jibril wa Mikail. Yang dimaksud fulan dan fulan di sini adalah Jibril dan Mikail. Para sahabat dahulu selain berdoa assalamu ala Allah juga assalamu ala Jibril wa Mikail. Bolehkah mendoakan keselamatan bagi para malaikat? Kalau tadi dikatakan tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah atau assalamu alaika ya Rabbi, tidak boleh kalau kepada Allah, ya. Sekarang kepada para malaikat apakah boleh ataukah tidak? Ya, boleh mengatakan salam kepada para malaikat. Karena apa? Karena teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat hanya teguran mengatakan assalamu ala Allah saja. Itu tidak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwa salam. Jangan kalian mengatakan assalamu ala Allah karena Allah itu sendiri salam, sumber keselamatan. Hanya itu yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mendoakan keselamatan bagi para malaikat tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ditegur. Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Wa fihi dalilun ala jawazi salami ala al malaikah li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yanha anhu wa li'anna alaihi salatu wassalam lamma akhbara Aisyata anna Jibril yusallimu alaiha qalat alaihi salam. Di dalam hadis ini pun terkandung dalil tentang bolehnya menyampaikan salam kepada para malaikat. Karena Nabi SAW tidak melarang para sahabat salam kepada malaikat. Yang dilarang hanyalah salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga didasarkan kepada hadis Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, ini datang Jibril menyampaikan salam kepadamu. Apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Alaihi salam. Dan baginya juga semoga dilimpahkan keselamatan. Baginya maksudnya bagi Jibril, semoga keselamatan pun dicurahkan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Hadis Aisyah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari dengan lafaz lengkap dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibril yaqra'u alayki salam. Qalat, qultu wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Aisyah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada Jibril datang menyampaikan salam kepadamu wahai Aisyah. Berkata Aisyah, aku mengatakan wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga juga keselamatan tercurah kepadanya, juga rahmat Allah dan juga barokahnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, yang menyatakan dibolehkannya menyampaikan salam kepada para malaikat. Pertama, karena tidak dilarang oleh Nabi SAW. Yang kedua, ada contoh, salah satunya dari Aisyah radhiyallahu anha ketika memperoleh salam dari malaikat Jibril melalui Nabi SAW, maka Aisyah menjawab dengan jawaban wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan juga tercurah kepadanya, juga barokah Allah dan rahmatnya, semoga terlimpah kepada malaikat Jibril. Dan para ulama selalu mendoakan para malaikat dengan doa alaihi salam ketika namanya disebut, seperti dalam hadis dikatakan datanglah Jibril alaihi salatu wassalam. Boleh. Datanglah Mikail alaihi salam. Boleh, karena alaihi salam maknanya doa keselamatan atas para malaikat. Timbul pertanyaan, apakah mendoakan keselamatan kepada para malaikat juga mengandung makna bahwa malaikat sangat mungkin punya kekurangan? Malaikat punya kekurangan enggak? Ya jelas semua makhluk punya kekurangan. Apa sih kekurangan para malaikat? Ya banyak. Salah satunya, apakah malaikat mati? Ya malaikat mati. Ya malaikat pingsan. Berdasarkan nas ayat, juga nas hadis. Salah satunya di antaranya adalah, ya, Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fa syaika man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Kata Allah, ditiuplah sangkakala. Siapa yang meniup sangkakala? Malaikat. Malaikat siapa? Wallahu a'lam. Sebagian ulama ada yang menetapkan malaikat Israfil. Salah satunya yang berpendapat demikian Imam Ibnu Jarir At-Tabari, juga Imam Ibnu Katsir. Maka dalam kitab Tafsir At-Tabari dikatakan bahwa yang meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Tapi sanad hadis tentang hal itu dhaif. Tidak ada dalil yang sahih yang menyatakan bahwa yang meniup sangkakala itu malaikat Israfil. Ada malaikat yang meniup sangkakala tapi tidak disebut namanya. Ada malaikat yang namanya malaikat Israfil tapi tidak disebut tugasnya dalam hadis yang sahih atau dalam ayat. Kalau malaikat Israfil tidak disebut dalam Al-Quran tapi disebut dalam hadis yang sahih, seperti hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Nabi SAW bangun untuk sholat malam, setelah takbir sebelum membaca surah Al-Fatihah, beliau membaca doa iftitah. Doa yang beliau bacalah Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun, sampai akhir dari doa itu disebut malaikat Israfil. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, ya Allah Rabb Jibril, Mikail dan Israfil disebut. Ada malaikat Israfil, ada malaikat peniup sangkakala. Apakah ini ada hubungan? Tidak ada hadis yang sahih, ada hadis dhaif. Sedangkan perkara gaib tidak boleh ditetapkan berdasarkan hadis yang dhaif. Tapi sebagian ulama ahlu sunnah ada yang menetapkan bahwa yang meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Allah menyatakan wa nufikha fis sur, ditiuplah sangkakala. Fasaika man fis samawati wa man fil ard, maka matilah makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapa yang ada di langit? Bukan Superman, bukan burung, burung masih ada di bumi. Yang di langit siapa? Langit pertama, kedua, sampai ketujuh, ya para malaikat. Fasaika man fis samawat wa man fil ard, mati yang ada di langit, mana yang mati yang ada di bumi? Illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Ada beberapa makhluk yang tidak mati dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat tadi, tapi tidak disebut baik dalam Quran atau hadis yang sahih siapa saja yang tidak mati ini. Dan para ulama ikhtilaf dalam masalah tersebut tentang siapa malaikat atau makhluk yang tidak mati tersebut. Tapi dalil tadi mengisyaratkan iya, malaikat tentu saja sebagai makhluk punya kelemahan. Kelemahannya salah satunya dia mati, salah satunya dia pingsan. Tentang pingsannya malaikat sudah kita jelaskan. Ketika Allah berfirman, saking takutnya para malaikat sampai pingsan. Hatta idza fuzi'an qulubihim, setelah mereka siuman. Siuman itu masih diliputi rasa takut. Hatta idza fuzi'an qulubihim, sehingga ketika Allah telah mencabut rasa takut dari hati-hati para malaikat, qalu madza qala rabbukum, berkatalah, bertanyalah malaikat ini, apa yang tadi Allah katakan? Dijawab oleh malaikat yang lain, al-haq, kebenaran. Malaikat pingsan itu kelemahan bukan? Iya, kelemahan. Malaikat mati kelemahan bukan? Iya, kelemahan. Ya. Oleh karena itu layak enggak atau pantas enggak, boleh enggak kalau didoakan keselamatan atas mereka? Iya, dan dibolehkan secara syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang. Bahkan Aisyah pun ketika memperoleh salam dari malaikat Jibril, maka Aisyah menjawab alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dibolehkan menyampaikan salam kepada para malaikat. Dibolehkan menyampaikan salam kepada para nabi. Contoh salam kepada nabi, setiap hari kita menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat kita. Berapa kali minimal dalam sehari semalam kita salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa kali minimal sehari semalam? Berapa? Enggak kedengaran. 10? Salah, 9. 9 kali karena di dalam salam kepada Nabi dibaca kapan? Tahiyat. Tahiyat berapa kali sehari semalam? 9 minimalnya, ya. Subuh 1 kali karena cuma 1 kali tahiyat. Selain subuh 2 kali tahiyatnya kan? Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib, isya juga tahiyatnya 2 kali, 2 kali. Salamnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berarti 2 kali. Subuh cuma 1 kali. 9 kali minimal untuk yang mukim. Kalau untuk musafir di qasar salatnya tahiyatnya cuma sekali-sekali. Ya, kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh juga dengan lafaz assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Jangan sampai bertengkar karena hal itu. Dua-duanya ada rujukannya. Boleh, mau ini mau itu terserah. Jangan berantem intinya, ya. Oleh karena itu boleh bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh bersalam kepada para malaikat, tapi haram menyampaikan salam kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang baru saja kita bahas. Baik ikhwan azanillah wa iyakum, waktu yang tersisa cuma 20 menit lagi menjelang maghrib ya, belum persiapan wudu dan beres-beres kamera dan seterusnya di sini. Untuk kajian sore hari cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dipersilakan kepada Akhi Fawas di Cileungsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Naam, silakan. Naam, kami ucapkan terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif, sesi tanya jawab. Tadi kami akan berikan kesempatan untuk yang pertama. Nah, pertanyaan dari pesan singkat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Ibu Wita di Balikpapan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Ustaz mohon penjelasannya, Ustaz, mengapa Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan dirinya sebagai kami di dalam Al-Quranul Karim? Bukankah dialah yang menguasai segala-galanya? Mengapa bukan menggunakan lafaz aku saja? Yang kedua, mohon penjelasan tentang karunia Allah, berkah, ridho, rahmat, dan nikmat serta hidayah. Atau mungkin satu pertanyaan yang tadi terkait dengan lafaz kami, mohon penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa jazakillahu khairu wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan, satu penanya ya. Karena biasanya antri pertanyaan. Kenapa Allah SWT sering menggunakan kata-kata kami dalam Al-Quran? Seperti ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pulalah yang menjaganya, memeliharanya. Bukankah kami ini maknanya jamak, banyak, ya? Dijawab oleh para ulama dengan dua jawaban. Jawaban pertama, mu'adzim nafsah. Beliau mengadia, Allah mengagungkan dirinya sendiri. Perkataan nahnu lita'zim, untuk mengagungkan diri sendiri, karena Allah lah satu-satunya yang layak diagungkan. Kedua, bila Allah menggunakan kata-kata kami, maknanya adalah dalam pelaksanaannya Allah melibatkan makhluk, baik makhluk itu para malaikat atau manusia. Seperti contoh ayat yang tadi saya berikan contoh. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah makhluk yang dilibatkan? ada, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Tidak langsung dari Allah kepada Nabi SAW, tapi melibatkan Malaikat Jibril dalam proses penurunan wahyu tersebut. Makanya karena melibatkan makhluk, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata kami. Wa inna lahu lahafidzun, dan kami pulalah yang akan menjaga memelihara kemurnian, keutuhan, keaslian Al-Qur'an. Ini juga melibatkan makhluk ketika menjaga kemurnian Al-Qur'an. Sebagai contoh, bila ada pihak tertentu, orang kafir, Yahudi, Nasrani, ateis atau apapun yang akan menghancurkan Islam, ya, membuat Quran palsu, Qurannya dirubah, ditambah, dikurang umpamanya, ya, apakah Allah langsung melontarkan api dari langit membakar orang itu dan Quran tersebut, Quran palsu tersebut? Apakah begitu? Tidak. Dalam pelaksanaannya Allah melibatkan makhluk. Disadarkanlah kaum muslimin, terutama para ulamanya, orang-orang solehnya, ada Quran palsu nih, bahaya, bisa tersebar kepada kalangan orang awam, gak tahu bahwa ini Quran palsu. Ada Injil yang di bahasa Arab kan? Ada, pakai bahasa Arab, nih Quran, padahal itu Injil. Ya, orang awam gak tahu, pakai bahasa Arab, disusun dia disimpan di atas kepalanya karena mensucikannya, padahal itu bukan Al-Quran. Ya, orang awam nggak tahu, disadarkanlah para ulamanya, lalu para ulamanya bertindak melaporkan ke pihak yang berwenang tentang adanya Quran palsu untuk ditarik, untuk dibakar, untuk diberantas, ditangkap juga orang-orang dan dipidanakan. Dengan cara demikian terpeliharalah kemurnian Al-Quran. Jadi ketika menjaganya Allah juga melibatkan makhluk di kalangan manusia. Oleh karena itulah maka Allah menggunakan kata-kata kami. Karena dalam pelaksanaannya, baik turunnya Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melibatkan makhluk, juga ketika menjaga memelihara kemurnian Al-Quran, Allah juga melibatkan makhluk. Oleh karena itu Allah menggunakan kata-kata kami. Itu diantara penjelasan para ulama tentang penggunaan kata-kata kami oleh Allah bagi diri Allah sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu Wita di Balikpapan. Kita akan berikan kesempatan untuk yang kedua dari penelpon 021-823-6543. Silakan. Iya. Halo. Iya, silakan Ibu. Ya, mau tanya tentang nama Abdul Karim. Apakah itu bisa kalau misalnya mengandung kesyirikan, kalau diganti apakah harus diakikah lagi? Makasih Ustaz. Baik. Terima kasih Ibu. Nah, silakan Ustaz. Baik. Ibu yang barusan bertanya, barakallahu fiik. Nama Abdul Karim nama yang bagus. Al-Karim termasuk salah satu di antara nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Abdul Karim maknanya adalah hamba Allah. Sehingga itu nama yang bagus. Tidak perlu diganti, apalagi diakekahi lagi. Andai ada nama yang buruk yang secara syar'i tidak boleh digunakan, secara syar'i harus diganti. Ketika diganti, apa perlu diakekahi lagi? Tidak. Karena akekah itu berkaitan dengan kelahiran, bukan berkaitan dengan pemberian nama. Kalau begitu lahir, 7 hari setelah itu diakekahi, sudah beres, sudah terlaksana ya aturan syariat tentang masalah itu. Nanti namanya dirubah lagi, maka tidak ada lagi syariat akekah. Karena akekah berkaitan dengan kelahiran bayi, bukan berkaitan dengan penamaan atau pemberian nama kepada seseorang. Jadi intinya nama Abdul Karim bagus, tidak perlu diganti dan tidak perlu diakekahi ulang, baik diganti namanya ataupun tidak. Tapi disarankan tidak perlu untuk diganti ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Terima kasih atas penjelasannya. Demikian ibu yang bertanya di kesempatan tadi. Silakan, kami akan berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang kedua, 0218236543. Ya, silakan. Naam. Baik, terputus. Kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat berikutnya, Ustaz, dari Bapak Bagio Wiono di Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan, apakah begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hiro, beliau mengucapkan syahadatain? Jika benar atau jika mengucapkan, bagaimanakah susunan kalimatnya? Padahal di dalam wahyu pertama di Gua Hiro tersebut tidak ada lafaz Allah. Kemudian ada pendapat atau dari pesan singkat yang berikutnya yang menyebutkan bahwa bagaimanakah Islam sebagai ajaran agama yang benar sementara nabinya masih juga untuk disalawat dan salamkan oleh umatnya. Mohon penjelasan dari dua permasalahan ini. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Baik, Bapak Bagio di Banyuwangi, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan pertama, apakah ketika menerima wahyu di Gua Hira Nabi bersyahadat apakah tidak? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada dalil, tidak ada keterangan baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ataupun persaksian dari para sahabat yang pernah mendengar berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari Al-Qur'an sendiri. Tidak ada keterangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berikrar dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Karena apa? Beliau seorang nabi, begitu menerima wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat yang kelima di Gua Hira, itu secara otomatis pengangkatan beliau sebagai seorang nabi. Adapun kewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat adalah kewajiban umatnya, bukan kewajiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umatnya kalau dari tadinya kafir mau masuk Islam wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Adapun untuk Nabi sendiri tidak ada syariat tersebut, tidak ada ayat tersurat ataupun tersirat, tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW mengikrarkan dua kalimat syahadat sebagai keislaman beliau ketika beliau diangkat menjadi Nabi SAW. Walhasil tidak ada keterangan yang menyatakan Nabi mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ini yang pertama. Kedua, kalau memang Nabi SAW itu benar, kenapa beliau memerlukan solawat dari umatnya? Ya, umatnya bersolawat kepada beliau. Setiap nama beliau disebut. Atau dianjurkan khususnya malam Jumat. Dan hari Jumat untuk memperbanyak solawat kepada beliau. Ketika masuk masjid, doa salah satu di antara jenis doa masuk masjid ada solawat kepada beliau. Di dalam solat ada solawat. Apakah maknanya beliau membutuhkan doa umatnya? Kalau membutuhkan berarti adakah kemungkinan beliau celaka kalau tidak didoakan? Kan gitu ya logikanya. Dijawab oleh para ulama. Pertama, yang menyuruh umatnya bersolawat kepada beliau bukan diri beliau sendiri, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersalamlah kepada dia dengan sebenar-benarnya. Allah yang menyuruh, bukan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun menyatakan, ya raghima amfumriin. Kata Nabi SAW, barusan datang Jibril. Ya, Nabi SAW naik ke atas mimbar. Di atas mimbar itu tiba-tiba beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat bertanya, tepu-pugu, enggak pugu-pugu, ujug-ujug amin, amin, amin, padahal tidak terdengar berdoa sebelumnya. Para sahabat bertanya, alama amanta ya Rasulullah, apa yang kau aminkan wahai Rasulullah? Kata beliau, atani Jibril, barusan datang Jibril kepadaku, faqala, lalu berkata, ya, salah satu di antara tiga perkataan, tiga amin ini, raghima anfum riyin idza dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Qul amin ya Muhammad, faqultu amin. Kata malaikat Jibril, celaka seseorang bila nama engkau hai Muhammad disebut di hadapan dia tapi dia tidak bersalawat kepadamu. Celaka orang itu. Katakan amin olehmu hai Muhammad, maka aku pun mengatakan amin. Jadi ini juga sumber infonya bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dari malaikat Jibril, dari Allah azza wa jalla. Celaka orang yang tidak bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu apa fungsinya? Apakah demi kepentingan Nabi sendiri? Tidak. Nabi itu didoakan atau tidak, pasti beliau selamat. Pasti beliau akan memperoleh keselamatan, kesejahteraan, barokah dan rahmat dari Allah. Didoakan atau tidak oleh umatnya, tak pasti itu. Lalu kenapa ada perintah bersolawat? Nah, seperti tadi, perintah kita ibadah kepada Allah bukan karena Allah butuh ibadah, tapi demi kepentingan kita. Kita pun bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk kepentingan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi untuk kepentingan kita yang bersalawat. Ada feedback kepada kita bila kita bersalawat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali saja solawat, Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali karena solawat dia kepadaku. Jadi solawat seseorang yang disampaikan kepada Nabi SAW berakibat dia diberikan balasan 10 kali lipat oleh Allah. Allah bersolawat lagi kepada kita 10 kali. Dan ini keuntungan bagi kita. Feedback ini yang menyebabkan kita diperintahkan. Keuntungan ini yang menyebabkan kita disyariatkan untuk banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Bukan untuk kepentingan Nabi SAW, tapi untuk keuntungan diri kita sendiri. Walhasil, salawat yang dilakukan oleh umatnya kepada beliau bukan karena beliau khawatir celaka. Kalau tidak didoakan, didoakan atau tidak, beliau tetap selamat, beliau tetap sejahtera, beliau tetap ampunan, ridho, magfirah, dapat apa rahmat dari Allah. Tapi salawat kita kepada beliau untuk kepentingan kita sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.